keluar dari sini sendal nggak ada, kayak manusia pernah itu. Kata-kata spontan itulah kualitas yang sebenarnya. Kalau orang akhlaknya baik, situasi apapun yang keluar adalah baik. Tapi kalau akhlaknya masih harus diperbaiki, biasanya keluar kata-kata spontannya kurang baik. Jadi sedang. Bibi, di mana mata kamu? Oh, makanya mata. Ya. Tapi orang yang berakhlak baik, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu, maafkan saya mencahit piring. Nah, akhlaknya ada sedang tenang. Saya juga siap-siap naik ke kursi. Reng, kiri, pecah. Kalau yang akhlaknya baik, pasti baik seluruhnya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu, maaf saya mencahit piring. Ya, bi istighfar aja. Ini piring titipan Allah. Lain kali lebih hati-hati ya, bi ya. Aduh, ibu. Oh, ibu kadang-kadang beda. Ya kan ibu baru dengar ceramah Tuhan kan gak tahu besok lusa ya. Tapi ibu maaf yang pecah itu piring kristal. Ah, piring kristal. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Tahu tapi selama ini ibu takut piring ini pecah, mulai hari ini tidak akan takut lagi. Tak mudah pecahnya ya. Baru motor meletus, ketahuan tuh akhlak, wah silakan. Orang yang jelek mah ngamplok, tapi orang yang baik akhlaknya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pak, baru motor meletus, iya bu, segalanya juga ada waktunya. Kenapa kok pak meletus? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kajian tukang tambal ban dari mana rezekinya kalau ada yang meletus. Tapi gimana pak? Ini masih jauh nih. Oh, Allah tahu kita kurang olahraga. Ini kesempatan dorong-dorong motor. Ayo dorong bu, bapak yang naik. Rendah. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja perjumpaan ini. Saya maaf ya. Mari ibu-ibu yang baru datang kita tutup dengan doa. Jauh ya bu ya. Sudah semuanya jangan dibuka maaf ya. Mungkin ada satu yang belum diketahui, saya itu punten lagi belajar senantiasa tepat waktu. Tapi bagi yang tidak tepat, kita berbaik sangka, pasti ada kewajiban lain di tempat lain ya. Mungkin sebelum kesini ngurus anak, mungkin sebelum kesini ngasih makan suami, itu tidak mungkin. Pokoknya kita harus tepat waktu dan berbaik sangka kepada yang ada kewajiban. Enak? Ini pun gini, rame-rame. Teruskan. Selamat datang, Bu. Dari mana, Ma? Jauh, jauh dari mana? Saya dari Bandung, Bu. Teruskan. Pertanyaan. Akhlak itu datang dari mana? Ayo. Dari mana? Jawab. Dari hati. Benar. Allah inna bijata demur. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada sesuatu. Ida kalau asal harga tabur kuluh. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia jelek, jelek semuanya. Ala wa'iyal.

Enggak ada yang ngaco. Ibu yang bangun salim mana tadi? Baca siapa bangun salim kan? Baik, jujur. Acungkan tangan yang merasa dosanya sedang. Enggak ada yang ngaco. Politik bagaimana? Lagi sama-sama mikir, Pak. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Wah, itu ada yang gak acung, kenapa? Yang gak acung merasa dosanya sangat banyak. Iya. Jadi kita kolbun yang mana sekarang jadinya? Kolbun, mari. Benar? Benar? Baik. Berarti belum waktunya. Nah, reaksi spontan ya. Lu akan juga mulai yang benar aja. Itu akhlak. Karena yang akhlak yang baik, udah habis belum waktunya. Belum akhlak. Baru juga dimulai yang benar aja. Nah, itu yang kesal. Baik. Sebelum saya ilmu, jangan ganggu yang sudah dengar ceramah ini ya. Rasulullah itu orang yang hatinya bersih. Nih, contoh. Kita bakal belajar ilmu hati ya. Ada bapak ngomong gini ke anak. Nah, bapak sayang padamu nak. Siang malam bapak panting tulang, terang keringat, supaya kau bisa sekolah, bisa mulia dunia akhirat. Bapak mah gak pakai pamrih. Air mata ini gak kering, minta ke Allah supaya kau bahagia. Sukses. Bagus? Bagus tidak? Bagus. Ada lagi seorang bapak-bapak yang gak bisa ngomong baik ke anak. Nah, ini dipeluk ini anak yang masih SD. Sambil hatinya yang bisa. Tuh ya Allah, saya mampu belum jadi orang tua yang benar. Belum bisa kasih contoh. Belum bisa mendidik dengan tulus. Ampun ya Allah. Saya belum bisa ngurus amanahmu ini. Tapi ini perlu anak dibisikkan. Nah, maafin Bapak. Doakan Bapak yang banyak. Doakan yang banyak. Maafin ya nak. Kira-kira yang mana yang ada di hati anak? Jawab. Yang kedua? Tuh. Kenapa? Lihat sendiri? Tidak. Dengar langsung? Tidak. Itulah ilmu hati. Hati itu walau gak kelihatan, walaupun gak langsung ngedengar, kita sama-sama bisa merasakan. Benar? Orang yang hatinya bersih mah nyampe bu kemana-mana. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hatinya bersih. Gak lihat filmnya, gak dengar suaranya, nyampe ke hati kita. Benar? Makanya gak penting ya gue ngomong. Yang penting mah bisa membersihin hati. Ibu nantehat sampai dower bibirnya gak ngepek. Kalau hatinya gak berhenti benar. Kenapa banyak omong? Saya lagi ceramah. Kalau saya diam bermasalah ya. Baik. Penyakit hati yang kita bahas namanya penyakit tengil. Apa? Ingat ya, ilmu ini gak boleh dipakai menilai orang lain. Ini khusus buat menilai diri sendiri. Tehnya tak kabur, ulangi. Teh apa? Tak kabur, eh. Egois, N, Nora, G, Salah, I, Iri, L, Licik. Apa? T, tak kabur, E, N, Nora, G, Salah, I, Iri, L-Injil. Jangan mikirin orang lain. Ih, ini menipersis dengan tetangga saya. Kata tetangga tadi, ya Allah, ini ceramah cocok buat yang di samping saya. Kata suami, dengerin bu, ini seperti cipat kamu. Kata istrinya, pertolongan Allah. Hari ini suami saya dapat ceramah yang cocok dengan kelakuan. Pulang dari sini gak ada yang roba. Teh, apa? Kalau pengen lagi, teh apa? Bahasa kitanya sombong. Ciri orang sombong menurut Allah begini. Di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, barang siapa yang di hatinya min qaldatin min kibr. Kecil aja sombong, gak bisa. Sholat, dakwah, cerita agama, tapi sombong, gak bisa. Sama yang selama ini. Kalau dia sombong, gak selama. Apa yang namanya sombong, tak apun, batalul haqq, wakum sunnah, ini. Mendustakan kebenaran, dan menganggap remeh orang lain. Itu ciri orang sombong. Orang sombong tidak suka kepada agama. Orang sombong tidak senang kepada nasihat. Selamat datang Pak Farid. Orang yang sombong tidak suka dikasih masukan, saran, kritik, tidak cukup. Oh, lihat sini, suami orang itu. Ya, dengar ini. Karena ditinggalin, mama, udah tua, kita tebus, ya. Oh, jadi lupa lagi saya ngomong apa tadi. Jadi kalau ada yang kasih masukan, kita jengkel, ciri-ciri kita sombong. Pak, kalau istri ngasih pendapat bapak kamu terima, ciri-ciri sombong. Orang sombong juga suka. Karena dia sudah merasa paling benar. Makanya nyebelin. Ibu sebel gak sama orang sombong? Jawab. Pakai penjiwaan. Sebel tidak. Nah orang lain kesebel. Lihat ibu-ibu sombong. Bukan cuma ibu yang sebel. Yang kedua, ciri orang sombong, waktu sunnah suka meremehkan orang lain. Pembantu dianggap remeh. Padahal di sisi Allah boleh jadi pembantu lebih mulia dari majikannya. Dan masalah dia jadi pembantu mah hanya masalah takdir. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, pembantu lahir di orang tua kita, kita yang lagi ngepel. Benar. Pernah suatu saat di pom bensin, suami istri naik mobil, pas ngisi bensin, istrinya ngobrol dengan tukang pom bensin, akrab. Suami lihat, ya apa tuh mas? Ya dulu bekas, pacar saya. Untung kamu nikah sama saya, jadi istrinya bos. Katanya, salah kok. Untung bapak nikah sama saya, kalau gak bapak yang ngisi bensin. Jadi bingung, sampai sekarang saya juga bingung. Apa yang mau disombongin? Pak, apa yang mau disombongin? Atau setetes mani? Kita tuh asalnya setetes mani. Ujungnya jadi bangke kita, ya. Kemana-mana bawa ini udah dandan-dandan yang belum cekor dibawa ke sini.

Jelas? Halo? Jelas tidak nih? Makanya kaya, pelit, korek, kedebut, untuk hasil pasti disebelin. Gak punya apa-apa tapi dermawan pasti disukai. Tiga, kalau perokok egois atau tidak? Dia sempat katakan kemana-mana. Egois. Perokok yang baik adalah yang dibungkus kepalanya sebagai kantong kerepek. Sehingga racunnya mumpul dihisap semua utuh oleh dia. Bapak-bapak yang ngerokok berhenti ya. Bapak ngerokok asap kemana-mana. Orang yang alergi asma kuman. Ya Allah, asma saya kuman. Gara-gara dia, saya enggak rido ya Allah. Bikin orang itu ambeien, diri pun sampai diijabat. Ngapain sih ngerokok pak? Kayak orang kurang kerjaan, sedotiu. Itu teh apa-apa? Dan orang ngerokok teh nggak ada yang bahagia wajahnya. Coba lihat gaya prof. Saya melangsang. Jumatan kesini 10.000, kesini 1.000. Lagi Jumatan nyari siang, ngantuk, kotak impak lewat, gak sadar. Terus selesai Jumatan ke warung, bungkus. Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk tadi berapa ke masjid? 10.000. Rencana awal berapa? Jadi masuk sekali ngerokok 10.000. Sebulan 300.000, setahun 3.600.000, Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000, merokok 3.600.000, Jumatan 4.000, merokok 3.600.000, Jumatan perokok 3.000. Jadi ibu ini bahagia. Itu kan dengki namanya bu. Karena dia telah dipepet-pet ya. Pak, berhenti pak ya. Nanti banyak petaka gara-gara kita menjual ini orang lain. Tiga. Yang ketiga apa? Noratuk pujian kalau bahasa Sunda, ria orang yang senang dipuji itu tentang penyakit itu. Kalau pengen dipuji normal, tapi diperbudak penilaian orang tidak normal. Kalau di potret pilih mendingan bagusan potretnya atau aslinya. Aslinya sengsara. Saya mah pengen bagus dua-duanya ah, ya potretnya ya aslinya paling sengsara. Jadi gimana kalau di potret supaya bahagia? Gak usah dipikirin hasilnya. Mau ngapain kan itu mah potret belajar yang ini. Tapi tidak kita demi penilaian orang, apalagi buat potret di rumah, dibengkul nih. Ini. Udah dipotret ya diarsir pakai komputer, jadi pun gede ini. Saya nggak nyangka ya, saya secapak ini gitu. Emang dari dulu juga nggak pernah ada yang nyangka.

Pak, kenapa sih Pak kok penampilannya rapi, rumah rapi terus, padahal kan suami tunan netra. Apa jawabannya? Memang suami saya enggak pernah melihat saya. Tapi Allah selalu melihat saya. Saya mah dandan bukan demi suami, karena Allah aja suka. Saya beres-beres bukan untuk dipuji suami, tapi saya tahu ini rumah titipan Allah, Allah pasti suka. Yang bikin saya bahagia bukan suami, tapi Allah yang membolak-balik hati saya. Yang membagiin pahala bukan suami, tapi Allah yang punya. Yang punya surga bukan suami, yang punya surga adalah Allah. Maka saya lakukan semua ini karena Allah, bukan karena suami. Enak dengannya? Itu akhlak saya. Pada minggir. Makanya Bu, jangan terlalu cinta sama suami, ya. Suami-suami model ini mah gak perlu terlalu dicinta. Tenang-tenang. Bukan tidak boleh cinta, tapi jangan terlalu cinta. Kalau sudah terlalu cinta, biasanya penuh hantar. Segalanya demi suami. Duhai suamiku. Engkau adalah segalanya bagiku. Kau panggilnya alatai. Pasti tentara itu. Pasti kerjanya ngeleponin dan nge-sere suaminya. Ya, patroli. Betul. Pak. Apa Pak? Oke, kalah. Gini, Rasulullah yang mulia selalu memberi nasihat, la taqtum, jangan marah. Kenapa jangan marah? Karena orang dengar, kalau makin marah, akal makin turun, akal sehat. Makanya lihat para pemarah itu seperti tidak punya akal sehat. Suami istri bertengkar, segitu dekatnya teriak dua-duanya. Aneh, kadang-kadang tuli benar. Harusnya kalau masa orang bertengkar teriak segitu dekatnya dan bareng ngomongnya, apa dengarnya? Harusnya giliran ya. Ibu, menurut saya ibu itu orang yang ya agak kurang aja lah. Dalam pertimbangan saya juga apa lebih dari itu. Ada kukuh ini ngomongin. Lihat orang marah, baru juga dandan akar kebek. Apa di gimana? Tipi. Merokok. Ini tidak susah. Padahal belum kucing lewat. Gak normal ya. Makanya Pak Bu, kalau suami marah direkam. Nanti pas lagi Cina, kita yang terkenal. Oh, orang marah masih lama. Lihat di media yang apa wakil ketua ombudsman, apalah pejabat kepramugari atau yang jaga perut. Amin. Hancur tuh karirnya. Dibangun puluhan tahun cukup segini aja buat hancur. Salah. Jangan marah. Harusnya gimana? Tegas dan satu. Apa bedanya? Kalau marah dari sini nafsu. Keluarnya marah. Ujungnya zolim. Lihat pada pemarah tuh pasti pengen nyakitin dengan kata ataupun sikap. Betul? Kalau tegas, asalnya takwa. Keluarnya tegas, ujungnya adil. Kalau adil, tadi sakit. Karena semuanya pada tempat. Contoh, preng, kiri, pecah. Nih, ibu-ibu pemarah pasti gini. Bibi, kamu ngomong hancurkan keluarga ibu ya? Oh, gak mungkin. Rasanya pecah kepala ibu memikirkan kamu mustahil. Mata kepala pecah. Kamu ini dasar orang kamu.

nggak boleh lebay, ya. Ayo ah, hindari marah-marah, setuju? Anak melihat orang tuanya sebagaimana orang tua menangkap anaknya. Kalau mata kita sering melotot, itu pelajaran buat kita. Dan mengapain? Marah itu tidak menyelesaikan masalah, nambah masalah. Tegar dan santun. Itulah Rasulullah mengajar. I, iri dengki. S, M, S. Susah melihat orang senang, senang melihat orang berubah. Tetangga ganti mobil, ibu ganti kulit, ya. Ekstrimnya punah. Tetangga naik pangkat, kita naik tensi, ngelepon. Sampai copot, gotek itu dipakai omongan tetangga. Eh, hati-hati ya. Ilmu dengki itu pakinar hadada yang kurul hadada sama tak kuruna wa khatala. Kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. Sholat, ngaji, umroh, saum. Tapi di sini kedengkian api pahalanya dikasihin sama orang yang dengki. Kalau api pahala, dosa dia dipikul, muklis namanya, bangkrut. Tapi apa saya? Dia kekal sama saya, dia dengki. Ini kita-kita, awas ya. Jangan ngomong sama tetangga, sebab dia ada di sini sekarang. Kalau ada orang yang kekal ke kita harus bersyukur. Syukur kenapa? Bukan kita yang tebal ke dia. Orang yang tebal ke kita adalah orang yang ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia mulai memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hati. Hanya kita yang dipikirkan oleh kita. Kita gak punya waktu mengevaluasi diri. Orang yang sebel kepada kita, seluruh waktunya mencari-cari kekurangan kita. Kesetiaan mana lagi yang orang lupa? Harusnya kita kirim bolu kepada dia. Sebagai penghargaan atas kerimaya. Karena besok dia pasti ngomongin kita. Makin dia ngejelek-jelekin kita, makin habis pahalanya dikasih ke kita. Enggak ada bahayanya kalau kita benar dan orang sebel ke kita. Nabi ada yang mulia, ada yang menghina. Masa kita hina asli, gak ada yang menghina. Kita kan hina betulan, cuma gak ngaku, ya kan? Kita kan sakit hati bukan karena penghinaan orang. Kita sakit hati karena ngerasa mulia. Kalau mau jujur, penghinaan orang ke kita lebih sederhana dibanding penghinaan kita yang asli. Coba dengerin. Itu si ibu itu masih banyak omong. Alhamdulillah ya Allah. Dia menganggap saya si banyak omong. Berarti dia tidak tahu. Saya banyak utang, banyak kecilan, banyak dosa, banyak air. Saya sudah coba itu dihina rame-rame. Di TV, di media. Saya baca demi Allah penghinaan orang lebih sederhana dibanding penghinaan saya yang ditutupi oleh Allah. Tidak ada apa-apa. Nah, jangan suka dibalas. Ya. Kalau orang ngomong jelek, jangan ngomong jelek lagi. Kalau dia ngebeberin aib kita, jangan dibalas. Kalau dia ngebeberin, jangan dibalas. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia ngebeberin aib, kita ngebeberin aib. Kalau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau ngapain ngaji? Kalau bisanya cuma niru kejelekan. Kalau nggak sekolah, kalau nggak ngaji. Dia ngomong jelek, kita ngomong bagus. Itu yang benar. Betul? Jangan ladeni. Ya. Halo? Yang bahaya itu kita sebel ke tetangga. Coba ibu sebel ke tetangga di depan rumah. Pasti susah keluar. Ya. Ya, oh ibu sebel banget. Tuh nyampu, gue jangan bersih-bersih. Ibu belanja, pas mau pulang kalau belanja ada tiang paksa dulu untuk ketawa saya naik apa baru masuk ke dapur capek sama di masjid ini juga yang sebelah-sebelah itu gak pernah sholat khusus ya Allah apalagi yang di sebelahnya Allah ya jempol gede banget tuh jempolnya gitu. Aduh, darul Islam saya menang nama aja ya nah. Kalau hati-hati, tapi kalau dengan bersih hati enak. Mau tahu rahasianya? Supaya kaki tiap orang itu punya takdir masing-masing. Jangankan terampung adik kakak aja beda-beda takdirnya. Ingat adik kakak kita beda-beda kan? Betul? Badannya, rezekinya, jodohnya, makanya gak usah capek-capek mikirin takdir orang. Ibu kaki nomor 37, tetangga nomor 42, gak usah iri. Stres pakai sepatu kegedeannya, dan seperti yang blokol lagi. Ini semua ini udah ada takdir masing-masing, ada garisnya masing-masing. Gak usah terlalu dipikirin, karena ciri orang bodoh banyak mikir yang gak perlu dipikirin dan banyak komentar yang gak perlu dikomentarin serta banyak ngurusin yang bukan urusannya. Ciri orang bodoh pasti jarang ngaji dia, karena orang yang rajin ngaji mah gak punya waktu buat ngurusin. Halo? Kalau udah mikirin rezeki tetangga, beda-beda takdir, ya. Kalau udah mikirin suami orang, kok bagus sendiri aja gak keurus, ya. Kalau udah mikirin saya, ya. Apa-apa, kenapa senyumnya beda? Ada takdir masing-masing. Jauh sebelum kita lahir ke dunia, sudah ada garisnya di lauh mahfuz. Takdir maka ketukar. Nah, syukur yang ada. Terakhir, apa? Rizik. Orang licik itu pasti capek. Lawannya licik, jujur. Rasulullah gelarnya Al-Amin. Terpercaya. Kalau bicara pasti benar, janji pasti ditepati, diberi amanah, pantas kianat. Itu Rasul. Semua orang senang sama orang jujur, betul? Ibu, kalau belanja mau ke pedagang licik atau pedagang jujur? Jujur. Pak? Pak? Kalau bisnis mau sama orang licik, orang jujur, semua orang nyari orang jujur. Bahkan jahat juga, katanya nyari temennya yang jujur. Lu harus jujur loh sama gue. Gimana bang, kita kan sama-sama penjahat, gak apa-apa. Tapi sama gue harus jujur. Betul tidak pak? Nah, mungkin. Oh, ibu. Mau dengan pengakuan suami karena laki nih, jujur ya pak. Apakah bapak mau punya istri yang jujur? Jawab. Pak, yang benar pak, ini kita udah dewasa. Jawab. Apakah bapak mau punya istri yang jujur? Berangkat. Mau? Mau. Dengar itu. Setiap suami pasti menginginkan istri yang jujur. Benar pak? Walaupun bapak walaupun bapak berusaha keras untuk jujur, walaupun terang benar tetap memang buat orang lain benar tetap tidak itu dunia lagi. Walaupun dia rada kurang titik-titik tetap karena cara istrinya jujur dia kaya. Oh ibu, jawab, apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Ah, kurang mantap. Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah